Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi rahimallahu ta'ala, wa kullu ma ja'a fil Qur'ani aw sahha 'anil Mustafa alaihi salam min sifatir rahmani wajaba al-iman bihi wa talaqihi bit taslim wal qabul wa tark at-ta'arrud lahu bir radd wa ta'wil wa tashbih wa tamthil wa ma ashkara min dhalika wajaba ithbatuhu lafdhan wa tark at-ta'arrud li ma'nah. اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Setelah selesai Syekh Al-Musannif memberikan khutbah di awal tulisannya, yang mana khutbahnya tersirat beberapa poin yang hendak beliau sampaikan di dalam isi penulisan kitabnya, maka beliau dari isyarat apa yang beliau sebutkan dalam khutbahnya, beliau sebutkan pertama kali tentang kaidah cara memahami nas-nas sifat dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, wa kullu ma ja'a fil Quran, setiap apa yang datang dalam Al-Quran, itu setiap nas, setiap dalil, setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran, aw sahha 'anil Mustafa 'alaihi salam, atau sahih menurut tinjauan syariat datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebagian cetakan di sini memakai alaihi salam ya, tapi yang utama yang afdal alaihi salatu wassalam untuk menggandengkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebagian cetakan ada yang tidak lengkap. Sehingga kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang utama untuk seseorang menggandengkan salat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di sana tentunya bolehnya, ada yang membolehkan sebagian para ulama untuk menyebutkan salah satunya saja, alaihi salam atau alaihi salat. Tetapi yang kuat dan kebanyakan para ahli ilmi untuk menggandengkan salawat dan salam kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Sebagaimana datang di dalam ayat di surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memberikan salawat dan juga salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa saja kata beliau yang datang dari nas yang ada dalam Al-Qur'an ataupun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sifatir Rahman, yang menerangkan tentang sifat Ar-Rahman, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala ya, tatkala kita temukan di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah as-sahihah yang menerangkan tentang sifat Allah Ar-Rahman, maka tugas kita, kewajiban kita terhadap nas-nas sifat yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, pertama, wajib al-imanu bihi, wajib untuk mengimaninya. Ya, itu tugas kita, wajib untuk mengimaninya. Tanya. Dan dalam mengimani nasifat yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tentunya wajib untuk mengimani lafzuhu wa ma'nahu wa kayfiyatuhu. Wajib untuk mengimani lafadnya, maknanya, dan juga kayfiyahnya. Dan ini merupakan manhaju ahli sunnati wal jamaah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah ketika menghadapi nas-nas sifat yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia wajib beriman dengan tiga perkara, yaitu mengimani lafadnya, mengimani maknanya, dan juga mengimani kaifiyahnya. Adapun mengimani, meyakini tentang lafaz dan maknanya jelas. Lafaz dan maknanya jelas, dijelaskan oleh syariat. Dan hal ini masuk dalam kategori ayat yang kita sebutkan dalam pertemuan kemarin di surat An-Nahl. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah SWT firmankan, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab Al-Quran, tibyanan likulli syai, sebagai penjelas atas segala sesuatu. Tayyib. Sehingga lafaz dan makna yang ada dalam Al-Quran semuanya apa? Wadihun jari. Semuanya jelas dan gamblang. Ya. Semuanya jelas, gamblang, terang. La ghumudha fihi, tidak ada kesamaran. Tidak ada kesamaran. Karena Allah telah tegaskan kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibyanan likulli syai. Menjelaskan segala sesuatu. Apa fungsinya kalau kitab tersebut tidak jelas? Samar. Ya. Maka tentunya tidak akan faham tentang ma'ani dari apa yang Allah sampaikan kepada nabinya. Tayyib. Adapun kaifiyahnya, fa ahli sunnah wal jamaah menyerahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mazhab ahli sunnah wal jamaah tafwidul kaifiyah, menyerahkan cara secara detailnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak diberikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada seorang pun ilmunya tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka jikalau kita membahas tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala secara rincinya, dikhawatirkan kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Terjatuh alal qawli alallah bila ilmin, ya, membahas, berbicara tentang Allah tanpa didasari ilmu. Fahadha min a'zamil dhunub, yang itu merupakan dosa yang paling besar tatkala seseorang berbicara tentang Allah tanpa didasari ilmu. Tayyib. Bisa difahami, ya. Di kewajiban kita ketika menghadapi, ketika ada datang nas-nas sifat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, al-imanu bilafzihi wa ma'nahu wa kayfiyatihi. Adapun pertama dan kedua jelas, iman pada lafaz dan makna jelas. Ketika Allah SWT sebutkan di dalam ayatnya yadullahi mabsutatan, tangan Allah Subhanahu wa taala terbentam. Maka tugas kita ketika kita tahu bahwasanya dalam Al-Qur'an ada yang menjelaskan ayat tentang tangan Allah Subhanahu wa taala, fal wajibu alaina, maka yang wajib bagi kita adalah al-imanu bilafzihi, kita mengimani lafadznya. Mengimani lafadz apa di sini? Lafadz yad lillahi al-la'iqu bihi. Mengimani lafadz yad yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Al-imanu bima'na, mengimani tentang maknanya. Apa maknanya? Al-yad. Maknanya apa? Yad. Yad, yad. Kalau kita tanya apa? Tangan. Sehingga apa? Kita pahami yad itu yad. Yad indal Arab. Yang artinya apa? Secara Indonesianya tangan. Sehingga apa? Diimani maknanya pula. Adapun kaifiyahnya, caranya, detailnya seperti apa tentang sifat Allah ini, yaitu tangan merupakan salah satu sifat Allah, kita apa? Tafwid ila Allah, serahkan kepada Allah. Ya, kita serahkan kepada Allah seperti apa tangannya. Ya. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Sehingga jangan sampai seorang terjatuh pada membahas tentang kaifiyah, rincian-rincian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga tatkala dia jatuh dalam membahas kepada rincian-rincian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, akan menyeret dia untuk terjatuh ke dalam tamtsil, menyerupakan Allah makhluk. Taib. Bisa difahami? Demikian pula dalam sunnah, ketika Rasul bersabda yang zilu rabbuna ila sama'id dunia, Allah turun ke langit dunia, maka yang wajib bagi kita adalah al-iman pertama bilafzihi, mengimani lafadznya. Kita tetapkan apa? Lafzu an nuzul, ya, kita tetapkan lafzu an-nuzul, karena itu merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, an-nuzul. Kemudian kita tetapkan maknanya, makna nuzul jelas. Yang namanya nuzul apa? Minal a'la ilal adna, dari ketinggian menuju tempat yang rendah. Tetapi yang ketiga kaifiyahnya, ketika kita beriman kepada kaifiyah, maka kaifiyahnya kita serahkan kepada Allah, tidak membahasnya seperti apa turunnya Allah, ya, tidak menyamakan seperti turunnya kita dari motor umpamanya, atau dari mobil, atau dari tangga, tidak. Ya, fa ahlus sunnah tafwid al-kaifiyah, hanya menyerahkan kaifiyahnya, rincian sifat tersebut kepada Allah, tidak membahasnya. Karena kalau kita membahasnya, kita tidak akan ilmu padanya, ya. Sehingga khawatir kita terjatuh pada berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ya. Dan juga khawatir terjatuh pada tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bisa difahami, ya. Jadi apa saja nas, sifat, baik itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita diwajibkan beriman dengan lafadznya, dengan maknanya yang layak, yang sesuai bagi Allah, dan menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah. Ada yang belum faham sampai sini? Ada yang belum faham? Yang belum faham ditanyakan. Belajar akidah ini hampir sama dengan belajar nahwu, butuh pemahaman. Sehingga kalau pelajaran akidah itu hampir punah, jarang ditemukan di majlis-majlis ta'alim, karena butuh sedikit berpikir, ya, butuh berpikir. Sehingga pelajaran yang penting ini sekarang antum lihat hampir punah. Jarang di majelis-majelis besar orang membahas tentang akidah. Padahal ini adalah dasar utama untuk benarnya ibadah seseorang kepada Allah. Tetapi tadi butuh untuk sedikit berpikir, ya. Butuh untuk sedikit mencerna, mengikuti alurnya. Tanya. Ini kuncinya. Antum harus paham ketika di hadapan antum ada nas sifat dari Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Ingat tiga perkara tadi: iman bilafzihi, wal iman bima'nahu, wal iman bikaifiatihi, kaifiyahnya. Cuman kalau kaifiyah apa? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak dibani untuk membahas tentang kaifiyahnya. Maka jikalau ini faham, kata beliau yang kedua, wa talaqihi bitaslimi wal qabul. Wajib bagi kita terhadap nas sifat dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah untuk menerimanya. Wa talaqihi bitaslim wal qabul. Satu makna, taslim dan qabul maknanya satu. Untuk kita menerimanya, menyambutnya dengan menerimanya. Talaqihi bitaslim wal qabul, itu menyambut dengan menerimanya sepenuh hati tanpa kita menolak. Tayyib. Yaitu apa? Tanpa menta'til, tanpa menolak. Allah tidak mungkin memiliki tangan. Allah tidak mungkin memiliki mata. Kenapa? Karena orang yang menolak, yang menta'til sifat-sifat Allah SWT, ya, dia akan terjatuh pada tanzil. Ya, orang yang menolak tentang sifat-sifat Allah SWT tidak lain awalnya karena tamthil. Tayyib. Anggapan mereka apa? Kita tidak menetapkan tangan Allah, tidak menetapkan mata Allah karena apa? Khawatir akan terjatuh kepada tamthil menurut mereka. Ya, menurut mereka. Sehingga sudah, enggak usah kita tetapkan tangan bagi Allah. Enggak usah kita tetapkan ya mata bagi Allah, kaki bagi Allah. Kenapa? Karena kalau kita tetapkan, nanti kita akan terjatuh kepada tamtsil, penyerupaan Allah dengan makhluk. Ini kata mereka. Ya. Jadi, ana cuma menukilkan saja. Kata mereka seperti itu. Menunjukkan mereka tidak beriman kepada apa? Tidak beriman kepada lafaz sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Terlebih kepada maknanya. Kalau lafadznya saja sudah ditolak, maka otomatis maknanya pun ditolak. Sehingga tugas kita untuk menyambut dengan menerimanya. Sampai sini apa yang beliau katakan benar. Ya. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah sampai sini benar. Artinya apa? Masih dalam jalur ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jalurnya ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena ahli sunnah meyakini nas-nas sifat yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk kita mengimaninya, mencakup lafaz, makna dan kaifiahnya. Kemudian apa? Yang kedua untuk menerimanya. Baik. Sudah difahami. Sehingga sampai sini apa? Benar. Apa yang dikatakan beliau itu benar. Anda perhatikan poin berikutnya yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Wa tarki ta'arrudi lahu birraddi wa ta'wil wa tashbihi wa tamthil. Dan juga untuk meninggalkan pertentangan. Artinya apa? Tidak mempertentangkan terhadap nas-nas sifat, yaitu tidak menolak. Birrad, tidak menolaknya, wa ta'wil, tidak menafsirkannya dengan tafsiran yang salah, yang keliru. Wa tashbih, tidak menyamakan. Wa tamthil, dan juga tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bisa difahami? Ya. Jadi tugas kita adalah iman, mencakup tiga perkara, kemudian menerima. Yang ketiga apa? Tidak mempertentangkannya. Nas-nas sifat, yaitu tidak menolaknya, tidak mentakwilnya, tidak mentasybih, dan juga tidak mentamtsil. Sampai sini pun apa? Apa yang beliau katakan benar. Sebagai mazhab ahli sunnati wal jamaah, ketika menghadapi nas-nas sifat harus seperti itu. Harus beriman, mencakup tiga perkara tadi, harus menerima, dan tidak boleh menentangnya. Tidak boleh menolak, mentakwil, menafsirkan dengan tafsiran yang salah. Tidak boleh mentasybih dan mentamtsil, menyerupakannya. Bisa difahami? Adapun makna rad, makna takwil, makna tasybih, makna tamtsil, itu akan datang fasal tersendiri. Tapi secara bahasa tadi, tidak boleh untuk kita ar-rad, menolaknya, mendustakannya, atau takwil tadi, menafsirkan dengan tafsiran salah. Tangan, ya, umpamanya kita tolak, Allah tidak memiliki tangan, itu namanya rad. Ya, kalau takwil, tangan diartikan kuah, itu namanya apa? Tafsiran yang keliru, yang salah, ya, yang tidak ada salafnya. Tashbih dengan tamthil maknanya hampir sama, menyerupakan. Berarti tangan Allah sama dengan makhluk, seperti ini, seperti ini. Itu tidak boleh. Harus kita tinggalkan perkara-perkara tersebut. Maka apa? Sampai sini benar apa yang beliau katakan. Cuman setelahnya antum lihat kalam Ibnu Qudamah yang banyak dikritik oleh para ulama, ya, sebagai mahallul intiqad, poin yang dikritik oleh para ulama, didebat habis-habisan oleh para ulama apa yang beliau katakan, yaitu apa? Kata beliau, wa ma ashkala min dzalik, apa saja yang dianggap muskil, yang dianggap muskil, yang ashkal, muskil di sini apa? Lam yu'raf ma'na. Maka apa saja yang tidak diketahui maknanya, min dzalik, dari nas-nas sifat yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, apa saja yang tidak diketahui maknanya, itu muskil namanya. Tidak diketahui maknanya, min dzalik, dari nas-nas sifat yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, apa tugas kita, kata beliau? Wajib itsbatuhu lafdhan, wajib untuk menetapkannya secara lafaz. Ya. Jikalau di sana ada nas sifat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak kita ketahui maknanya, artinya enggak tahu, maka apa? Kata beliau, wajib untuk mengimani lafaznya, tetapkan lafaznya saja. Ya. Lafaznya kita tetapkan, kita imani. Tanya. Kemudian kata beliau apa? Wa tarku ta'arrudi li ma'na, dan untuk tidak mempertentangkan maknanya. Artinya apa? Diam saja sudah. Tidak mempertentangkan maknanya, tidak membahas maknanya. Secara pendek katanya apa? Tafwidul makna ilallah. Kalau tidak tahu maknanya, kita tetapkan lafadznya saja. Maknanya apa? Serahkan kepada Allah. Itu makna tarku ta'arrudi li makna, tidak mempertentangkan maknanya. Artinya apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Kalam ini benar atau tidak? Perkataan beliau ini benar atau tidak? Apa ini? Kata Ibnu Qudamah, Ya. Kalau ada nasifat di dalam Al-Quran, nas itu dalil dalam Al-Quran atau sunnah yang sahihah, tetapi ternyata apa? Ashkal alaina, ya. Tidak kita ketahui maknanya. Tugas kita, kata beliau apa? Wajib menetapkan lafadznya saja. Adapun maknanya, kata beliau, enggak usah kita membahasnya. Kita serahkan kepada Allah. Benar atau tidak? Benar, setuju. Hasan. Abu Hafsah setuju. Benar apa yang dikatakan Ibnu Qudamah? Hah? Salah. Benar. Salah. Kenapa salah? Mengkritik ulama itu. Ibnu Qudamah imam. Ya. Kenapa salah? Dibantu temannya. Udah Pak. Benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Tuh. Ahsan. Sudah kita sebutkan di awal, sengaja kita lama di pembahasan awal, yaitu apa? Tugas kita ketika menghadapi nasifat, yaitu apa? Beriman kepadanya. Dan iman mencakup apa? Iman kepada lafadznya, iman kepada maknanya dan kaifiahnya. Yang kedua kita katakan, satu dua jelas, lafadz dan makna jelas, la ghumudha fihi, tidak ada yang tersamarkan di dalam syariat ini. Ya, terlebih dalam Al-Quran, karena sudah jelas Allah sebutkan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran dengan bahasa Arab supaya apa? Ta'qilun, supaya kalian faham. Ya. Apa fungsinya kalau Allah turunkan bahasa Arab tidak faham? Bukan hikmah diturunkan Al-Quran kalau tidak faham. Sehingga perkataan beliau inilah yang banyak dikritik oleh para ulama. Ya. Karena seolah-olah beliau menggiring untuk apa? Tafwidul makna, menyerahkan maknanya kepada Allah. Dan itu adalah madhabnya mufawwidah. Madhabnya mufawwidah, orang-orang yang menyerahkan maknanya kepada Allah. Ketika datang kepada mereka yadullahi mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang, mereka mengimani lillahi lafdzul yad, bahwasanya lafdzul yad ini milik Allah. Adapun makna yad, wallahu alam bimuradi, kita tidak tahu dengan maksud yad di sini. Itu mereka madhab ahlu tafwid, itu madhab selain ahli sunnah. Yang mereka apa? Tidak berani untuk membahas maknanya. Kenapa? Mereka tafwidul makna ilallah, khawatir terjatuh kepada tamthil katanya. Khawatir terjatuh kepada tamthil, menyerupakan makhluk dengan Allah. Padahal ini keliru tadi. Ya, karena Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulnya dengan bahasa Arab yang jelas dan gamblang dan penjelas bagi segala sesuatu, sehingga tidak ada suatu kalimah pun di dalam Al-Quran melainkan semuanya jelas difahami. Bahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai imam fil Arabiyyah, imam fil fasahah, imam fil balaghah, ya, imam dalam masalah bahasa Arab, dalam masalah balaghah, kecakapan dalam berbicara, kecakapan dalam usrub gaya bahasa dan yang lainnya. Bagaimana ada yang tersamarkan dalam Al-Quran? Bagaimana ada yang tidak diketahui maknanya dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Tidak mungkin. Ya. Mungkin atau tidak ada yang samar? Tidak mungkin. Karena Rasulullah adalah orang yang paling pandai dalam bahasa Arab, dan Allah sengaja turunkan dengan bahasa Arab kenapa? La'allakum ta'qilun, supaya faham. Kalau ada yang tidak faham maknanya berarti apa? menunjukkan bertolak belakang apa yang Allah firmankan. Seolah-olah mereka menuduh Allah SWT apa? Keliru, tidak bisa memahamkan dengan bahasa Arab tersebut kepada makhluknya. Saya difahami. Sehingga itu sisi salahnya di situ. Karena beliau apa? Secara zahir madhab beliau apa? Madhab mufawwidah, menyerahkan maknanya kepada Allah. Sementara itu bukan madhab ahli sunnah. Karena ahli sunnah hanya apa? Tafwidul kaif, hanya menyerahkan kaifiyahnya, tata caranya, rinciannya saja. Adapun lafaz dan maknanya gamblang jelas. Ya, gamblang dan jelas. Tadi karena Rasulullah imam fil arabiyah, imam fil fasahah, wal imam fil balaghah. Ditambah lagi yang menunjukkan jelasnya apa yang ada dalam Al-Qur'an, tidak ada yang samar sedikit pun, tidak ada yang istilah yang enggak diketahui maknanya, semuanya diketahui maknanya. Cuman apa? Tentunya di sisi orang-orang yang berilmu. Iya. Di sisi kita mungkin lebih banyak yang tidak diketahui. Tetapi apa? Menunjukkan pasti ada orang yang mengetahui tentang semua makna yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Bahasa mereka orang-orang Arab. Ditambah apa? Kisah Mujahid. Mujahid seorang tabi'in, muridnya siapa? Ibnu Abbas. Ya, muridnya Ibnu Abbas. Bahkan beliau sebagai orang yang a'lamun nas fi tafsir, dari muridnya Ibnu Abbas. Ya. Orang yang paling tahu tentang tafsir dari sekian muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Mujahid rahimallahu taala, aradtu al-Qur'ana ala Ibnu Abbas 3 marrat. Aku setorkan Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas, guru beliau. Jadi beliau setoran Al-Qur'an selama apa? 3 kali khatam. Selesai beliau menyetorkan Al-Qur'an 3 kali khatam. Tapi bukan baca sekedar baca, tidak. Ya. Kali setoran Al-Qur'an mungkin apa? Seorang 3 bulan selesai. Bahkan orang-orang yang telah sampai derajat mutqin 1 bulan selesai 3 kali khatam. Ya. Cepat. Tapi apa yang dimaksudkan oleh Mujahid, aku menyetorkan 3 kali Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas, wa aqifu inda kulli ayatin fa as'aluhu an ma'na. Aku berhenti di setiap ayat dan aku tanyakan maknanya kepada Ibnu Abbas. Ya. Itu yang lebih memperjelas. Mujahid membaca setiap ayat, kemudian apa? Berhenti, tanya maknanya kepada Ibnu Abbas, apa makna ayat ini? Menunjukkan apakah ada di sana yang tidak jelas maknanya? Jelas maknanya. Ya. Kalau seandainya tidak jelas, maka apa? Tidak bisa difahami oleh Mujahid makna yang disampaikan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Sehingga apa? Tidak ada yang ashkal ya fi nusus sifat, dalam nas-nas sifat, karena Al-Qur'an adalah jelas, tibyan li kulli syai. Cuma apa? Tentunya di sisi manusia tertentu. Ya. Tidak semua kita. Tayyib. Sehingga ini yang banyak dikritik oleh para ulama. Oleh karena itu para ulama terbagi menjadi 3 madhab dalam menanggapi perkataan Ibnu Qudamah yang seolah-olah beliau tafwidul makna, menyerahkan maknanya tentang nas-nas sifat kepada Allah. Seolah-olah beliau enggan untuk membahas apa makna sifat-sifat Allah SWT. Itu tadi. Madhab seperti ini adalah madhab mufawwidah, yang mereka alasannya apa? Khawatir terjatuh pada tamthil, padahal tidak seperti itu. Ya. Tapi ingat tadi, ahli sunnah, madhab ahli sunnah hanya tafwid kaifiyah saja, menyerahkan kaifiyahnya. Bagaimana cara turunnya Allah? Itu urusan Allah. Kita serahkan kepada Allah. Adapun maknanya jelas. Nuzul ya nuzul, turun. Yad ya yad. Tuhin. Ain ya ain, mata. Tayib. Atau ar-rijl, kaki ya kaki, maknanya. Maknanya jelas gamblang. Cuma apa kaifiahnya? Itu hanya Allah SWT yang mengetahuinya. InsyaAllah nanti kita bahas tentang tiga madhab yang terjadi pada ulama, tentang tanggapan mereka terhadap kalam Ibnu Qudamah rahimallahu ta'ala. Allah SWT.